Karena masyarakat akhir-akhir ini kalau digambarkan seperti daun kering. Daun kering itu adalah daun yang tidak basah. Godong garing wi gampang dikumpulke. Disaponi srek-srek-srek-srek ngumpul. Ning angel ditaleni. Wong godonge garing, ditaleni set remuk. Masyarakat saniki gampang dikumpulke. Ayo bela Islam, bela Al-Qur'an, bela ulama, geruduk. Ayo pengajian, geruduk. Ayo jalan santai, hadiah umroh, geruduk ngumpul. Neng untuk dijadikan satu, ditaleni set dalam satu ukhuwah, kebersamaan, kebinekaan, angel, remuk. Kalau sudah dibenturkan dengan yang namanya kepentingan politik, pol-polan ya nitik-itik. Mergo godonge garing, gampang dikumpulke. Yen wis ngumpul suarane mesti kemresek. Mergo godonge coba yen godonge teles, mboten kira kemresek. Wong sakniki niku kaya godong garing, gampang dikumpulke. Yen wis kumpul suarane mesti kemresek. Kaya ngeten iki, sing lambe-lambe kudungan rak do kemresek. Makane tolong ibu-ibu, panjenengan dalem menika nyawang kula. Estu kula nyuwun tulung, sampun ngantos wonten sing gadah perasaan aneh-aneh. Aku cuman khawatir aja sih. Ya takutnya nanti ada yang punya perasaan aneh-aneh. Kok bojoku ora bagus kaya kiai kuwi ya? Ora oleh. Soale wajahmu juga tidak secantik istri aku. Ya enggak level lah. Mulane ora usah kemresek. Godong garing kuwi gampang dikumpulke, yen wis kumpul suarane kemresek tur gampang diobong. Disumet sidik langsung murup kobong. Maka masyarakat sekarang itu mudah dibakar amarahnya, mudah disulut emosinya, mudah terprovokasi. Ono masalah sidik langsung ber. Kula suwun jenengan kersane teles, adem, zikir ngeten iki. Selawat, zikir, ngaji. Lak mboten nate wonten to kerusuhan dalam pengajian. Ono tawuran antar jamaah selawat. Hui. Makane Pak Bupati janji rajin rawuh ten pengajian. Periode berikutnya wis mesti kepilih meneh. Ora usah repot-repot kampanye wis. Apa maneh kersa nambahi sangu kiyaine, wis malah malah cepet kuwi. Sing akeh ngono, sing akeh. Wong kula niki wis jajah milang koryo. Ten pundi-pundi apan dirawuhi pemimpin daerah didongake sareng-sareng. Alhamdulillah kepilih melih, malah iso munggah pangkate asale meng bupati dadi dhuure kuwi gubernur ngono, asale ngono akeh. Ning rata-rata ya nambahi sangu rata-rata. Nah, sing mboten nambahi biasane terus melorot dadi RT. Biasane ngono. Allahumma sholli ala Muhammad.